hanya satukan cinta pada nusa bangsa. Menyerah bukan pilihan, peduli kita tunjukkan. Saatnya berikan yang kita punya untuk bangsa. PKS, Partai Keadilan Sejahtera, nomor 8.